الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون البينة على المدعي حديث yang kelima puluh delapan البينة bukti atas orang yang idda'a mengaku secara hukum agama dia harus bisa mendatangkan bukti atas apa yang diakuinya. Qala rahimahullah an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لو يعطى الناس بدعواهم لدعا رجال دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه رواه مسلم وفي لفظ عند البيهقي البينة على المدعي واليمين على من أنكر. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma telah berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law yu'ta an-nasu bidawahum." Kalau setiap orang diberikan, law yu'tan nas, setiap orang diberikan bidakwahum apa yang diakui, ya, ladda'a niscaya akan mengaku, rijalun orang-orang, dima'a kaumin darah, suatu kaum, wa amwalahum dan harta benda mereka. Ya, ini hartaku diberikan. Ini yang membunuh bapakku dibunuh, misalkan. Maka beliau mengatakan, walakinnal yamin. Akan tetapi, kewajiban untuk sumpah al-yamin alal mudda'a alai, orang yang di ya dituding, dituduh atau diakui miliknya mudda'a alai, maka dia berkewajiban untuk bersumpah. Ini milikku ya akhi. Lah, ini milikku. Misalkan, bukti bagi orang yang mengaku tentang kepemilikan dirinya harus bisa mendatangkan bukti. Ternyata diingkari oleh pihak yang dituding atau yang barakallahu fikum diakui miliknya. Diingkari. Ya, hukum asalnya adalah milik barang itu atas yang mengingkari. Atas yang mengingkari barakallahu fikum. Ini hukum asalnya. Lalu setelah itu, dimintai bagi yang mengakui ini mendatangkan bukti. Kalau dia benar-benar telah membuktikan itu adalah barangnya dengan bukti yang terdapat pada barang, hukima alaih, akan dihukumi miliknya. Tapi kalau ternyata tidak mendatangkan bukti, maka atas orang yang ya diakui kepemilikannya untuk mendatangkan sumpah, bersumpah barakallahu fikum. Wa fi lafdin dalam lafadz indal Baihaqi, al-bayyinatu 'alal mudda'i, al-bayyinah mendatangkan bukti atas orang yang mengaku, dan sumpah atas orang yang mengingkari. Kata beliau rahimahullah, hadzal haditsu 'azimul qadri wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkami. Fa innal qadaa'a bainan naasi innama yakunu 'inda at-tanaazu'i, hadza yad'i 'ala hadza haqqan min al-huquq fayunkiruhu wa hakadha yad'i bara'atahu min al-haqqi alladhi kana thabitan 'alayh. Hadits ini memiliki kedudukan yang besar, yaitu sebagai dasar yang besar dalam prinsip-prinsip berhukum atau menghukumi. Fa innal qadha, karena hukum antara manusia itu terjadi ketika tanazu', adanya perselisihan. Ini mengakui haknya, mengakui kepemilikan. Fayungkiruhu, ini barangku ya akhi, lalu dia ingkari. Wahakadha, demikian juga yadda'i bara'atahu minal haq, demikian juga bisa dia mengaku dia telah berlepas diri dari sebuah kewajiban atau peminjaman kepemilikan. Alladzi kana thabitan alaih, yang itu memang benar-benar ada di atasnya. Ya akhi wallah, ana tidak pernah minjem. Atau misalkan ana sudah membayar, melepaskan zimmatahu, melepaskan barakallahu fikum ya tanggungan hutang pada dirinya. Yang mengatakan yang memberikan hutang, anda belum, zimmah itu masih pada diri anda, anda belum membayar. Ya, ini contoh yang kedua. Atau dia mengaku kepemilikan, ini barangku. Atau dia mengaku bahwa sudah lepas tanggung jawabku, tidak ada hutangku, tidak ada barang yang aku pinjam, dan seterusnya. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yufdi niza'ahu wa yattadhihu bihil muhikku minal mubtil. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dasar, prinsip untuk melepaskan perselisihan mereka, dan menjelaskan siapa dengannya, dengan dasar dan pondasi ini menjelaskan jelas siapa yang benar dan siapa yang salah. Mubtil. Famanidda'a aynan minal a'yan au daynan au haqqan minal huquqi wa tawabi'iha 'ala ghairihi wa ankarahu dhalikal ghairu fal aslu ma'al munkir. Kata beliau, barang siapa yang mengaku sebagai miliknya satu benda dari benda-benda, atau hutang, atau kepemilikan dari hak-hak kepemilikan barakallahu fikum atas orang lain, diakui, ini milikku ya akhi, ana sudah beli ya tahun sekian, disebutkan sifatnya demikian, demikian, demikian. Ya, diakui misalkan, tapi belum menjelaskan bayyinahnya wa angkarahu dzalikal ghayr. Ternyata orang yang dia akui, orang yang dia akui barangnya atau mungkin utangnya atau bendanya, dia mengingkari. Fal aslu ma'al munkir, hukum asalnya adalah milik orang yang mengingkari. Ini hukum asalnya. Fahadhal mudda'i, orang yang mengaku ini, in ata bi bayyinatin tuthbitu dzalikal haq, maka orang yang mengaku ini apabila datang dengan bayyinah bukti yang menetapkan akan kepemilikan hak itu, tusbitu dzalikal haq, thabatalahu, maka itu adalah thabit benar, wa hukima lahu bihi. Ya, tusbitu dzalikal haq, thabatalahu, maka barang itu menjadi miliknya dan dihukumi dia sebagai pemiliknya. Wa illam ya'ti bi bayyinatin, orang yang mengaku itu tidak mampu mendatangkan bayyinah bukti kepemilikan. Falaysa lahu 'alal akhari illa al-yamin, maka tidak ada kewajiban atas yang lain kecuali sumpah. Dia tidak bisa mendatangkan bukti. Sekarang Anda bersumpah kalau ini adalah milik Anda. Baru kemudian bersumpah, lalu diberikan kepadanya. Barakallahu fikum. Subhanallah. Wa kadzalika man idda'a bara'atahu minal haq alladhi 'alaihi. Demikian juga orang yang mengaku sudah lepas dari sebuah tanggung jawab hak. Ya, Anda sudah kembalikan ya akhi. Misalkan, barakallahu fikum, sudah lepas, diakui bahwa dia sudah lepas. Tapi, wa ankara sahibul haq kidhalik, akan tetapi pemilik hak itu mengingkari. Wa qala innahu baqin fi dhimmatihi. Tidak, tetap dia bertanggung jawab. Ya, ini atas tanggungan dia. Fa illam ya'ti mudda'il wafa'a wal bara'ata bi bayyinatin, kalau yang mengakui itu tidak bisa mendatangkan wafa', memenuhi jaminan, ya janji, dan tidak bisa mendatangkan bukti bara'ah dalam berlepas dirinya. Kalau tidak bisa, tapi kalau bisa, ya lepas tanggung jawab. Illa hukima bi baqa'il haq fi dhimmatihi. Kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka tetap dihukumi tanggung jawab kepemilikan itu atau tanggung jawab atas kewajiban terkait dengan atas kepemilikan itu, fi dhimmatihi, pada tanggungannya. Li'annahul asal, karena ini asal, di saat dia mengatakan saya sudah berlepas diri dari ini. Ya, saya sudah berikan, saya sudah bayar utangnya misalkan. Ternyata yang mengutangi belum. Anda belum membayar. Ya, Anda masih punya tanggungan hutang. Tidak bisa mendatangkan bukti. Yang mengaku sudah berlepas diri dari kewajiban itu, tidak bisa mendatangkan bukti. Maka tetap akan dihukumi bahwa dia masih punya tanggungan, ya, kepemilikan orang lain atas dirinya. Karena ini hukum asalnya. Walakin ala sahibil haq al-yamin bibaqaihi. Tapi tetap orang yang memiliki, ya, yang diakui tadi berlepas diri, dia mengaku kalau masih tanggungan itu, tanggungan Anda, tanggungan dia, dia mengaku demikian, maka dia harus mendatangkan sumpah kalau tanggungan itu masih ada pada dirinya. Dia hanya bersumpah barakallahu fikum. Subhanallah. Ini benar-benar melatih dan mendidik kita untuk memiliki sifat siddiq. Sifat jujur barakallahu fikum. Baik ketika idda'a ataupun ketika mengingkari. Benar-benar memiliki barakallahu fikum atau dituntut adalah as-siddiq, memiliki sifat kejujuran barakallahu fikum. Dia pernah lihat barang ini misalkan, tapi bukan miliknya. Oh, itu barang saya. Buktinya, oh dia begini. Padahal pernah dilihat memang, tetapi bukan miliknya. Iya, butuh sebuah kejujuran. Artinya hadis ini memang benar-benar mendidik kedua belah pihak untuk memiliki sifat as-siddiq, jujur barakallahu fikum. Wa kadzalika da'wal uyub. Demikian juga terkait dengan da'wal uyub. Mengaku bahwa ini barang punya aib, buktikan. Atau dalam peletakan syarat-syarat atau ajal waktu, ya, wal wathaik, bukti-bukti, wathaik penguat, kulluha min hadzal ba, semuanya ini barakallahu fikum termasuk di dalam bab ini. Ya, anda meletakkan syarat bukti. Yang diletakkan syarat anda bersumpah. Ya. Ajal di dalam memberikan sebuah tenggang waktu. Berselisih jadinya. Bukti. Kalau enggak anda sumpah. Barakallahu fikum. Fa'ulima anna hadzal haditha tattarru ilaihi al-qudatu fi masailil qada'i kulliha. Maka diketahuilah, kata beliau, bahwa hadis ini sangat-sangat dibutuhkan oleh setiap hakim dalam semua permasalahan hukum. Li'anna al-bayyinata ismun lil-mubin, al-mubayyin, al-haq. Karena al-bayyina itu adalah nama orang yang menjelaskan kebenaran. Wa hiya tatafawatu bitafawutil hukum. Ini terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan hukum. Waqad fassalaha ahlul ilmi rahimahullah, dan telah dirinci oleh ahlul ilm pada babnya barakallahu fikum, pada bab al-qadat al-qudah. Waqad bayyana sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits al-hukma wa bayyana al-hikmata fi hadhihi syari'ati fi syari'atil kulliyah wa annaha aynu salahil ibadi fi dinihim wa dunyahum wa annahu law yu'tan nasu bidakwahum lakathural syarru wal fasadu waladda'a rijala dima'a qawmin wa amwalahum. Sungguh, kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan di dalam hadis ini hukum dan telah menjelaskan hikmah di dalam syariat al-kulliyah secara keseluruhan, bahwa, kata beliau, syariat tersebut ainu salahil ibad, sebagai kebaikan terhadap seluruh hamba dalam urusan agama mereka dan dunia mereka. Syariat barakallahu fikum. Dan bahwasanya kalau diberikan setiap orang apa yang diakuinya, niscaya akan menjamur kerusakan, kejelekan dan kerusakan, dan orang-orang akan berani mengakui darah dan harta benda orang lain. Kalau setiap orang diberikan kemerdekaan menjadi pemiliknya ketika mengaku, ini barangku, sudah ambil. Engkau yang dulu membunuh bapakku, dibunuh, dikisos, disuruh bayar diat, wah seenaknya. Sehingga kerusakan akan menjamur, barakallahu fikum. Kalau diberikan hal itu, ya, maka oleh karena itu beliau menandaskan bahwa hikmah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, ini terdapat di dalam asy-syari'ah al-kulliyah secara menyeluruh. Akan beliau sebutkan, coba Anda ya lakukan timbangan antara syariat dengan selainnya dari hukum-hukum, barakallahu fikum. Kebagusan hamba, sampai wallahu alam tentang kebenarannya informasi dari seorang dokter, iya, dia masuk Islam gara-gara dia mengkaji masa iddah bagi wanita yang sudah meninggal, barakallahu fikum, istrinya, suaminya, iddahnya 3 bulan 10 hari. Dikaji oleh dokter ini dengan pengkajian yang luar biasa. Kenapa? Kok sampai 3 bulan diberikan, barakallahu fikum? Setelah dia mengkaji, dia menemukan ternyata selepas masa iddah yang sekian bulan ini, apa istilahnya itu, bekas, apa kalau dalam kepolisian itu sidik jari, jenis apa namanya, itu bersih pada diri wanita. Pokoknya semua yang terkait dengan bekas apa saja pada diri wanita ini bersih selama 3. Dia mencoba mengkaji pada istrinya sendiri ketika kafirnya. Dia kecewa, ternyata dia menemukan pada istrinya ini banyak ya lelaki yang apa istilahnya ya, kalau membunuh misalkan terus darahnya dijadikan apa itu, apa namanya, apa siapa ya, namanya pokoknya gitu. Dia menemukan ternyata pada istrinya sendiri banyak bekas-bekas lelaki. Setelah dicari DNA-nya, dari sekian anaknya cuma satu DNA-nya sendiri, hasil darahnya sendiri, barakallahu fikum. Sehingga dia menyimpulkan setelah masuk Islam, tidak ada wanita yang paling suci di muka bumi ini daripada wanita muslimah. Yang bersih maksudnya, tidak ada wanita yang bersih ya daripada wanita muslimah. Dia masuk mengikrarkan keislaman, mengkaji sebuah hikmah yang dikandung, barakallahu fikum, kenapa Allah Azza wa Jalla meletakkan masa iddah ya wanita yang ditinggal, meninggal oleh suaminya sekian bulan. Ya, barakallahu fikum. Lalu kemudian boleh dipinang oleh orang lain atau menikah dengan orang lain karena masa itu kemudian habis, bersih pada diri wanita itu terkait dengan suaminya. Subhanallah, barakallahu fikum. Ini adalah salah satu hikmah. Nah, kalau sekiranya setiap orang dibiarkan untuk kemudian memiliki apa yang diakui, hancur kehidupan ini. Itu satu hukum loh. Satu hukum di dalam syariat. Bila tidak dilaksanakan, maka akan berdampak yang sangat besar dalam kerusakan dan kejelekan. Fa'ulima, kata beliau, anna syari'atal islami biha salahul bashar. Bahwa syariat Islam itu diketahui benar-benar untuk kemaslahatan manusia. Ya, untuk kemaslahatan manusia, barakallahu fikum. Artinya kan, kalau kita sudah menemukan Islam sebagaimana datangnya, berarti kemaslahatan hidup yang kita dapatkan itu sangat-sangat besar. Secara menyeluruh, bahwa Islam itu sebuah hukum untuk orang Muslim sendiri dan untuk orang kafir. Begitu juga untuk makhluk-makhluk yang tidak bernyawa atau yang tidak berakal. Islam untuk semua hamba-hamba Allah Azza wa Jalla. Ya, barakallahu fikum. Wa idza aradta an ta'rifa dzalik, apabila engkau ingin mengetahui hal itu, faqabil baina kulli syari'atin min syara'ihil kulliyah wa baina dhiddiha. Coba Anda timbang, ya, antara seluruh syariat bersifat menyeluruh dengan selainnya. Tajidul farqal 'azim, perbedaan besar. Ya. Wa tashhad, dan Anda akan bersaksi, anna alladhi syara'aha hakimun 'alim. Adalah zat yang maha bijaksana, maha berilmu, rahimun bil ibad, yang penyayang terhadap hamba-hamba. Istimaliha alal hikmati wal adli wal rahmati wa nasril mazlumi wa rad'il benar-benar istimaluha, cakupan syariat ini atas sebuah hikmah kebijaksanaan, keadilan, kasih sayang, menolong yang terzalimi, dan menghentikan orang yang berbuat zalim. Subhanallah. Ini terkait dengan syariat kita, barakallahu fikum. Maka di saat kita mendapatkan hadiah atau hidayah dari Allah Azza wa Jalla untuk mengkaji dan mendalami sebagaimana datangnya, berarti kita yang pertama kali mengambil, barakallahu fikum, kesolehan hidup di muka bumi ini. Kita, barakallahu fikum, yang pertama kali. Dan setiap kita mengakui hal itu. Ketenangan, ketenteraman, barakallahu fikum. Ya, juga terkait dengan bagaimana kita tertahan untuk berbuat zalim di saat kita mengerti agama Allah Azza wa Jalla syariat. Bagaimana kita terdorong untuk membela orang-orang yang dizalimi. Ya. Kita tidak menerima dengan bimbingan syariat orang yang berbuat zalim siapapun dia. Seorang bapak terhadap anaknya. Seorang guru terhadap muridnya. Tidak akan diterima oleh siapapun juga yang telah belajar syariat Allah Azza wa Jalla. Dan dia akan tampil untuk kemudian mencegah orang yang berbuat zalim itu. Dan juga menolong orang-orang yang mazlum, yang terzalimi, barakallahu fikum. Waqad qala ba'dul muhaqqiqin, inna syari'atah ja'alatil yamina fi aqwa jambatai al-mudda'ain wa man tatabba'a dhalika arafahu wallahu a'lam. Sesungguhnya syariat telah menjadikan sumpah itu sesuatu yang paling kuat di lambungnya orang-orang yang diakui miliknya, barangnya, haknya, ya, barang siapa yang tatabba'a, mengkaji, mendalami hal itu, arafahu, dia akan mengetahuinya. Wallahu a'lam. Sekali lagi, bahwa hadis ini barakallahu fikum mendidik kita untuk memiliki sifat as-siddiq, baik ketika mengaku sesuatu atau mungkin dia diakui kepemilikan dirinya. Anda harus jujur. Kalau ini bukan miliknya, benar-benar bukan miliknya, jangan anda berani sumpah ini milikku. Kan tidak jujur. Barakallahu fikum. Yang kedua, tentu disinilah pelajaran hikmah syariat dalam satu hukum saja akan menghidupkan harta benda atau melindungi dunia dan melindungi agama siapapun. Ya, agama, barakallahu fikum, maksudnya agama Islam melindungi agama Allah Azza wa Jalla dan melindungi dunia mereka, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, ini hukum. Nanti kalau antum menemukan pada anak ternyata ini mengakui barangnya, buktinya, terus anda mengingkari, ya, anda harus bersumpah. Mestikan kita akan menemukan nanti pada anak-anak kita, barakallahu, ngaku ini bajuku. Misalkan, mana buktinya? Coba, ya. Sudah ditulis sama umiknya mungkin namanya, atau sudah dikasih tanda, tiba-tiba ngaku ini bajuku, karena dibelikan sama mungkin sama abi umiknya, yang satu ngaku ini bukti. Nah, ini kalau misalkan mau mencoba anaknya, mana buktimu kalau ini milikmu? Coba dicari buktinya, dibolak-balik untuk melatih. Ini milik adikku, bah, ya, karena tandanya, iya. Itulah dia syariat, ya, menyuruh kita untuk mendatangkan bukti di saat kita mengaku apapun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Tentu bagi para duat ila Allah azza wa jalla atau calon-calon duat ila Allah, pasti akan menemukan at-tanazu', perselisihan pada kepemilikan nanti di saat terjun di masyarakat. Barakallahu fikum. Ya, ini dia hukum dasarnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.